aku memiliki semua cinta yang ada di hati. Apapun kan ku berikan cinta dan diriku untukmu dan sampai nangis saya.